Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini bi iznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para bapak, ibu, adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau, mu'alif sholawat wahidiyah. Dengan harapan semoga kita semuanya ini benar-benar dijadikan orang yang benar-benar peduli dengan perjuangan min yaumina hadza illa hatta yati akal yakin. Sebab hadirin, yang namanya berjuang itu tidaklah mudah. Walana beluanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassobirin. Dalam surat Muhammad diterangkan bahwa kita ini diuji dulu, dites dulu, sehingga benar-benar nampak betul-betul kita tergolong orang yang berjuang dan tergolong orang-orang yang sabar. Ya alhamdulillah, kita dibimbing oleh beliau, guru kita Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, yang mana beliau sejak lahir ini sudah menandakan, sudah ada tanda-tanda jadi orang besar. Umur 2 tahun beliau itu sudah nampak keramatnya. Ini beliau guru kita. Sampai umur 7 tahun itu nampak keramatnya. Sehingga dalam sejarah perjuangan, kalau ada para habaib yang datang, baik itu dari Mekah ataupun yang ada di Indonesia, kalau ingin menemui abahnya, yaitu Mbah Kiai Ma'ruf radhiyallahu, apabila tidak ada, yang dicari adalah guru kita yang waktu itu masih umur 2 tahun sampai 7 tahun. Untuk apa dia mencari? Dia itu hanya matur, saya ingin didoakan, ya maaf, berarti nyebut Gus Majid, gitu-gitu, radhiyallahu. Jadi jauh-jauh datang dari Mekah, dari Arab Saudi ke Indonesia, minta didoakan oleh beliau yang waktu itu masih kecil, hadirin, Mbah Yai radhiyallahu. Sampai masa remaja, dia itu pendiam, tidak punya ulah, tidak pernah ulah yang negatif. Akhirnya beliau dipercaya dengan adanya didatangi, yang mana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan amalan solawat wahidiyah yakodotan. Yakodotan itu secara lek-lekan, tidak mimpi, datang kepada beliau Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu untuk memegang amanat sholawat wahidiyah itu. Ya, beliau itu memiliki hati yang ciri-cirinya seperti ada dalam kitab-kitab tasawuf. Bahkan dalam kitab Jami'ul Usul fil Aulia, bahkan diterangkan dalam kitab Taqribul Usul. Ini jarang kitab ini dimiliki. Beliau itu memiliki ciri-ciri seperti ini, para hadirin. Qalbuhu yatufu wa hada iman. Penantiasa itu beliau itu selalu lilah bilah. Istilah tawaf ini apa? Ya tufuwa itu berarti senantiasa sowan di hadapan Allah. Berarti ngetrapno lilah bilah. Senantiasa tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama hidupnya beliau itu ya begitu itu. Dia jarang sekali tertawa. Beliau radhiyallahu anhu sering menangis. Bahkan waktu kami pun masih menangis 6 tahun ditunggu Mbah Yai Rodanhu. Setiap sowan masih masih nampak di pelupuk matanya adalah butiran-butiran akhir mata beliau hadirin hadirat. Bahkan yang paling nyolok waktu itu beliau Romo Kiai Jenderal Fanani, Romo Kiai Iksan Makin dan yang lainnya itu ditugaskan penyiaran ke Jakarta. Setelah beliau itu mau berangkat, ini sowan di hadapan, maaf, sowan Mondoarestu pada Mbah Yai Rodanhu. Akhirnya dipersilakan oleh ajudannya, sehingga beliau itu duduk di bin anu di apa itu ruang tamu. Setelah agak lama beliau itu keluar dari bilik masuk menemui. Ini menurut Mbah Yai Jenderal masih nampak air mata berlinangan. Bekas air mata yang ada di pelupuk mata beliau guru kita, orang tua rohani kita. Akhirnya beliau itu matur. Mature Mbah Yai Jenderal yang saya tahu, yang saya ingat betul-betul beliau matur. Romo, kulo sak konco, nyuwun doa restu, badhe tugas datang Jakarta. Itu beliau Mbah Yai Jenderal. Akhirnya Mbah Yai Majid itu matur gini. Oh nggih, insyaallah niki diridani kali Gusti Allah nggih matur. Iya, barusan saja enggal kemawon Rasulullah hadir wonten mriki. Beliau itu memberikan doa restu dumateng panjenengan, monggo berangkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi restu dumateng panjenengan. Inilah figur sosok ulama besar yang di tengah-tengah masyarakat tidak dikenal. Bahkan banyak orang yang mendengar namanya tidak suka di zaman itu. Tapi justru disimpan, disembunyikan ketawaduan dan keramatnya. Sampai Rasulullah pun hadir di hadapan beliau. Dia itu mendukung perjuangan ini hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Ini guru kita yang kita ikuti, ulama yang demikian ini. Yang kedua yaitu maaf lahusiru yasri fil alami kama yasir ruhu fil jasadi au kama yasri ma'u fisyajar. Ini didawukan bahkan beliau itu mempunyai rahasia siri. Ciri yang rahasia itu bisa menerobos ke seluruh alam. Sehingga apabila ada kejadian murid di sana, beliau itu tahu hadir-hadir. Ini. Apabila ada pengawal wakil dia dikontrasi, beliau itu tahu. Karena dia memiliki siri yang dapat menerobos ke alam. Yang mana didaukan ini seperti meratanya roh di dalam jasad. Atau seperti merembesnya air di dalam pohon-pohonan. Ini yang dimiliki beliau. Dan yang paling menonjol, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya tahu beliau itu selalu memperhatikan hamlu humumi ahli dunia. Beliau itu maaf menanggung hadir-hadir kesusahan dan kesulitan ahli dunia. Hamlu humumi ahli dunia. Ini masyaallah hadirin yang saya muliakan. Ini sayang hadirin wal hadirat. Di zaman yang sudah demikian hebatnya pengaruh, yang saya lihat di sana sini banyak pengamal-pengamal wahid yang sangat kekurangan, yang mana kadang-kadang rumah saja tidak punya, kadang-kadang pekerjaan tidak ada, kadang-kadang yang dimakan untuk besok saja masih mencari hadirin. Tapi ya alhamdulillah hadirin-hadirin, ini diberi kemudahan, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kita sudah ditinggal beliau jauh mulai 89 sampai sekarang berarti hampir 20 tahun hadirin hadirin. ini hampir 20 tahun kita ditinggal oleh beliau, sebab beliau itu wafat tahun 89. Berarti sekarang ini sudah 19 tahun kita ditinggal beliau. Oleh karena itulah pengamal wahidiyah, hadirin wal hadirat, kalau kalau jenengan wis adoh kali situasi zaman sintoknya ini, kesusahan di mana-mana sudah merajalela, kita sudah banyak ngalami jalan buntu, mesti ini kalau panjang kudu nemoni priyantun sosok figur seseorang yang senantiasa hamluhu mumi ahli dunia, mesti ini kudu ngono. Kudu iso menemukan orang beliau yang mau memperhatikan, bahkan menanggung kesusahan dan kesulitan ahli dunia, mestinya begitu pada hadir-hadir. Tapi sayang diantara kula panjang pengamal wahidiyah, ini kadang-kadang kalau kita bimbing, kalau diajak untuk mengajak, untuk memujahadah, bermujahadah, nah, terutama bermujahadah lembaran untuk menanamkan hubungan pada beliau, ini kadang-kadang kita sendiri kurang memperhatikan. Kadang-kadang banyak pengamal-pengamal yang sudah bagus, gara-gara sepele malah mundur dari perjuangan ini hadirin. Andaikan tahu anak-anakku, adik-adikku, andaikan tahu hadir-hadir apa yang ada di dalam perjuangan wahidiyah. Maaf, banyak orang bila perlu sakit merangkang akan datang kepada hadir. Andaikan tahu begitu besar jasa beliau, begitu besar apa yang ia perjuangkan. Marilah perhatikan di dalam dawu-dawu ini. Bahkan ya maaf, ini didawukan dalam salah satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Hakim An Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh di dalam kitab Jami'us Shoghir, di mana beliau itu matur, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah. Ini Ruwahul Hakim An Umar, hadis sahih. Rasulullah pernah bersabda, di kalangan umatku, berarti umatnya Rasul, umat yang sekarang ini khususnya, jadi umatnya Rasul, ini la tazalu ta'ifatum min ummati, jadi di kalangan umatku senantiasa tidak sepi dari golongan yang disebut ta'ifatun tadi, yaitu ta'ifah. Ta'ifah itu adalah orang yang memperjuangkan perkara hak. Ta'ifah adalah disebut adalah rijaluwah atau ahluwah atau disebut al-aktab. Al-aktab itu berarti kelompok yang dipimpin oleh seorang pimpinan. Ini dalam dawuh menurut kitab Ad-Da'watut Tammah. Ini dawuh ini. Siapakah ta'ifah itu? Yaitu yang senantiasa memperjuangkan perkara yang hak. Ta'ifah itu senantiasa menyalurkan, memberikan didikan perkara yang hak. Hak itu adalah al-haqqu min rabbika, adalah kebenaran dari Tuhanmu. Al-haqqu adalah asma Tuhan. Al-haqqu jalla jalalu, ini adalah asma Allah. Berarti ta'ifah itu senantiasa memberikan bimbingan kepada umat masalah ketuhanan khususnya. Al-haqqu, masalah Allah, berarti pengetrapan lillah dan billah. Kapan dia itu memberikan, sampai kapan dia memperjuangkan? Yaitu sampai datangnya hari kiamat. Berarti kalau sudah patah, akan tumbuh. Patah, tumbuh, silih berganti. Berganti sampai habis waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu hari-hari kiamat. Loh, jadi di akhir zaman ini pun berarti ada seorang ta'ifah. Ada golongan yang disebut ta'ifah. Nah, ciri-ciri ta'ifah ini adalah yang dibimbingkan adalah masalah kebersihan hati. Yang ditujukan, yang dibimbingkan adalah penghambaan diri kepada Allah murni 100%. Tidak boleh selain Allah, tidak boleh. Berarti lillah dan billah. Dan lillah billah apabila diterapkan kepada seorang hambanya, diberikan pada hambanya, orang itu akan diberi tenang karena yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing gawe bimbingan dari ta'ifah yang disebut kalau wau hadirin, Oh, tiang niki orang ini akan senantiasa bingung. Kalau ada pekerjaan sedikit yang salah bingung. Ada sesuatu bingung karena yang dipandang bukan Allah, karena tidak menemukan Tuhan di dalam hatinya. Yang dipandang adalah objeknya. Kalau objeknya itu suatu pekerjaan, ya pekerjaan itu yang menghalang-halangi. Mestinya pekerjaan itu adalah ujian. Tidak usah takut. Kamu punya Tuhan. Semua itu bayangan. Semua itu ujian. Itu malah jadi beban di dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak menemukan bimbingan seorang Taifah itu. Taifah kalau Allah itu. Begitu pula orang kalau menemui segala minyak muda misalkan. Ini kalau kita tidak menemukan Tuhan di dalam hatinya. Ini mesti mengkambing hitamkan ngalor ngidul di salah satu hadirin. Ya memang, ini memang kalau minyak muda itu adalah usaha pemerintah. Tapi takdir hakikatnya Allah yang menghendaki hadirin hadirat. Sebagai pengetes sampai sejauh mana kamu imanmu kepada aku. Ya memang ini pemerintah, ini adalah orangnya. Tapi kalau sudah terjadi, ini takdir Allah. Kita harus ridho kepada Allah. Walang yardho bikodoi. Kok gak ridho dengan kehendak Allah? Ngersulau atimu. Apa kata Allah? Falyatrub rabban siwai. Gol openeran sakliani aku. Salahkan dulurmu itu. Salahkan koncomu itu. Padahal itu takdirku. Itu adalah melalui aku. Itu adalah kehendakku yang kulewatkan itu. Maka pengamal wahidiyah, ya maaf. Dengan adanya minyak muda, BBM muda, ya harus banyak prihatin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan menghujat hadirin-hadirin. Pemerintah sudah banyak memikirkan kita. Kita tidak pernah memikirkan pemerintahan. Ya maaf, bukan kami membela pemerintah. Tidak. Ini demi kebersihan hati kita. Supaya hati kita tidak ternodai dengan adanya kenaikan BBM ini. Maaf, sebab kalau hati kita ini kotor, hadirin wal hadirat. Kalau hati kita ini ternoda, menyalahkan yang lain. Punya benci pada yang lain. Punya dendam kepada yang lain. Tidak lila, tidak bila. Bahaya para hadirin. Ingatkah, Bapak, Ibu yang saya muliakan, kalau wau kan kalau panjenengan, kalau ajak dungo, ahli kubur sing sedo, hadirin-hadirin. Orang mati itu bebannya berat, hadirin-hadirin. Berat banget. Apabila dia itu waktu nyawa ditarik oleh Israel, atine eling donyo, balik nyawanya hadirin. Karena tidak ridho sambil nunggu waktu itu hadirin. Waktu dijabut kok ingat hutangnya, balik nyawa, ditarik lagi terus-terusan. Kalau pada sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, tidak lila, tidak bila, digeradak rohul hadirin, terpaksa dijabut karena mati tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Padahal yang kita doakan tadi adalah tadi ada dulur-dulur kelonjongan. Dan kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya ayah yang sudah meninggalkan dunia kita. Alangkah anak-anakku, andaikan kau tahu, ataukan andaikan kau mendengar jeritan orang sakaratul maut. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadisnya, andaikan umatku, andaikan kau tahu, sambati wong sing ati mati, jeritan wong sing sakaratul maut. Dikala nyawa dicabut karena tidak ingat Allah balik, akhirnya ditarik dengan keras oleh Israel. Andaikan kau dengar, pasti kamu akan pingsan saat itu juga. Ini hadirin dan hadirat. Ya mari, padahal kita punya ayah yang sudah meninggal dunia. Kita punya ibu yang sudah wafat. Kita punya keluarga yang mati. Kita punya keluarga yang mati tidak direken. Sehingga nazak-nazak di loro-loro di keluarga yang tidak direken. Saat itu mendai sakit itu hadirin. Saat itu mendai beratnya sakaratul maut seperti itu. Itu pun diperjuangkan oleh Rasul di zaman hadirin. Wa hamlu humu ya ahli dunia. Itu pun diperjuangkan belah-belah itu mati di hadapan Allah. Biar saya yang nanggung sakitnya itu ya Allah. Ini namanya tanggung jawab. Tapi sudah diberi. Ya siapa ya apa? Adik-adikku. Ojo mana nanggung sakaratul maut. Ojo mana nanggung segala perbuatan. Kalau panjang di tengah-tengah masyarakat. Banyak anak-anak yang kelaparan, anak-anak yatim yang jerit, anak-anak yatim yang nangis. Buat bayar sekolah gaun, kita saja tidak peduli itu ya dunia kita. Di tengah-tengah kita ada orang miskin yang sakit, tidak punya uang untuk berobat. Ia hanya sakit, hanya menangis. Kita punya, kita diam di dunia kita. Bahkan kita minta, kita curigai, dia minta kita curigai. Ya bagaimana kita disebut pejuang mahfuru ilawah yang sungguh-sungguh di hadir. Kita jangan pengecut, itu nama saya. Kita jangan pengecut. Oh cumana ambil wong liya peduli ya hadir. Oh cumana karo kancane peduli ya. Ya maaf, karo pangeran kapan segera hurnuh. Loh aja gak pernah peduli. Mungkin kita tahu waktu ibu kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan nazak. Mungkin kita tahu bapak kita waktu hati mati nazak keke dengan bahan buta. Oh kasihan beliau, sangat kasihan. Menurut dunia wis melarat tadi sedih urip sebatang kara. Dijabut Israel gak ilang nang Gusti Allah. Ono kubur wajah. Ayo siapa yang berani nanggung gitu. Masih berani nanggung anak-anak remaja yang mati dalam keadaan kecelakaan beri tobat. Masa tu atu-atu, jangan nyawa itu rumawan belum ajar kaiso, membiarkan dirinya kotor untuk karung tegu karung awak itu, membiarkan dirinya dosa untuk karung, ya kak kreker karung awak itu. Ya maaf gak diri karo awak itu yang belum panjang gak nek. Karo awak itu yang kita panjang terus tego. Apa mana karo membeli gak diri. Sudahlah. Mari bahasan ini kita tanam sedalam-dalamnya. Kita mujahadah saja lah. Dengan kau tahu yang ada di tengah-tengah masyarakat mesti kau baca di rumah Yai Rodianu senantiasa banyak nangisnya daripada kita tertawa. Kita masuk diminta bertanggungan jawab. Anak-anakku maaf kalau kamu ingin derajatmu enak, khususnya anak-anakku ya, lek kowe kepingin derajatmu enak, tolong wong tuamu lah anakku, tolong ibumu, bapakmu. Apapun wong tuamu elek oyo opo, ikut dititipi ridhane Gusti Allah anak-anakku ya. Mujadah sing tenanan tiap hari, hadiah nang ibu bapakmu. Kalau wis ditinggal kaya kula ngene iki. Ada jaluk sepuro ora iso. Hanya kalau ke kuburan ada bisa menangis memandang batu nisan orang tua. Sakit ibu bapak kula jenengan. Ingatlah waktu ibumu dengan panas-panas ke sawah. Yang dicari hanya sepeser uang. Untuk kamu itu anak-anakku. Ingatkah waktu ayahmu sakit? Ese becak, ese nang sawah, kagu sopo iku. Ikulah kagu kamu anak-anakku. Sekarang orang tuamu sudah tua, sudah papa. Kamu kok begitu? Mari kita doakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti lagu jadah ya, saya minta tolong. Mandeng wajah bapak niku ibadah. Lek bapak sama nurit mungkin panjang iso mandeng. Sampai suatu saat Rasul mengatakan, ada orang memandang wajah ibunya yang sedang tidur, itu ibadah. Iki mandeng wajah itu kan. Mandeng wajah ayah yang sedang tidur itu ibadah. Lek sungguh mati, ayo bayangno. Bayangno saat ibumu sengsara. Lek kulo sampean bayangno ibu neteki sampean waktu kulo panjang nyerah, air susunya gak iso hadirin. Tapi bayangno ayo, karo mujata sampean bayangno. Karo matur Gusti Allah nggih. Ya Allah, kulo putrane bapak ibu, matur ngoten. Hari ini kulo nanggung bapak ibu kulo. Lek bapak ibu kulo munggah swarga. Ya saya alhamdulillah terima kasih. Lek bapak ibu kulo lek mati to sengsara. Panjenengan angkat siksane ya Allah. Kulo sing nanggung hari ini matur ya anakku kapan bakti nang wong tuwa. Mari panjenengan ibu, panjenengan ayahku. Itu derajatmu anak-anakku. Akeh wong gak nemu derajat. Karena itu saya juga mandeng ibu bapak saya. Saya juga mandeng waktu bapak saya masih kecil ditinggal bapak. Saya anak yatim. Saya ditinggal ibu, saya ingat. Ayo mandeng bapak ibu dulu. Mari hadirin. Mari. Begitu pula yang kenal pada ibu bapak rohani. Kenal bayai pandengin beliau. Kalau kau pernah melihat foto ini, bayangkan foto ini. Mengapa? Sebab ada jauh. Inna a'malakum tu'ridu ala mautakum. Sesungguhnya amal-amal perbuatanmu yang kau lakoni anak dunia. Iku dibutuhnya karo Gusti Allah, karo ahli kuburmu yang kau lakoni alam barzah. Ibumu mandeng terus, oh, anakku saya ini maksiat. Ibumu meroh. Hadir-hadir. Rikala kau ujadah nangis, ibu bapak menalang kau bermuka tersenyum. Yo ngono, terusoh sampai mati. Aku bahagia anakku, ini orang tuamu. Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Taala, nanti kau diincer karena keluargamu. Begitu mula beliau Rasul ada zaman Rasulullah di mana pengamal waktu dia melakukan apa? Diincer karena beliau. Kita banyak salah. Ya mari kasihan ibu saya, kasihan ayahku loh jodoh. Ya sudah mari kita mujadah sing boten apa liha sayyidi ya Rasulullah. Ojo padeng makhluk sudah kita kembalikan kepada Allah. Kabeh kecil kabeh gak ono sing ono mung Allah. Itu bilah hadirat. Sing gak apal monggo ya sayyidi ya Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Begitu pula sesepuh kita Romo ya Kiai Haji Jazuli Yusuf yang telah wafat ini dengan beliau banyak jasanya kepada Wahidiyah. Mari kita ikuti jejak beliau, ikuti belakang beliau radhiyallahu anhu radhiyallahu. Mari hadirin. Lek mujada sing melas ya, bahasa yang sing melas. Merasa kula panjenengan iki kaya-kaya wis ana ning neraka. Bayang melas, bayang lek kula panjenengan anak yatim sing gak ono sing treken hadirin. Hanya Allah sing treken kula panjenengan. Hanya beliau Rasulullah yang bersamati dan beliau Rasulullah ada zaman yang siap memberikan nadroh. Mari hadirin dengan penuh tawadhu mocoe dijiwai di hati karo melas kalau merasa ini yang merasa paling diri kita paling jelek hadirin.

adadama khatabihi ilmuka wa su kitabu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Hadirin anakku yang saya cintai, sesuatu yang paling berat itu apa? Tolong difikir. Tidak ada yang paling berat di dunia ini ataupun bisu di akhirat kecuali ini tadi. Orang kehilangan uang berat tapi kecil. Orang kehilangan kedudukan ya berat tapi kecil. Yang paling berat itu adalah orang yang kehilangan kekasihnya. Hadirin dan hadirat. Uang sendalangan uang orang yang kehilangan yang paling dicintai itu beban yang paling berat. Hadirin dan hadirat. Sampai ada remaja bunuh diri karena kehilangan yang dicintai. Kalau kehilangan yang lain tidak sampai bunuh diri, tapi kalau kehilangan yang paling dicintai, kekasihnya, hadirin, kehilangan orang yang dicintai, itu adalah beban yang paling berat sehingga sampai tidak kuat sampai bunuh diri. Tapi besok di alam barzah, di alam mahsyar, bukan alam barzah, ini ada pengalaman, ada peristiwa yang paling berat banget, yaitu saat menungso pisah karo kancane. Sak marini dipun timbang di mizan, dihisab kali Gusti Allah. Akhirnya ditentokno di sing untung, di sing bahaya, sing ciloko. Mana yang akan dimasukkan surga dan mana yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Saat itulah perpisahan yang selama-lamanya dan tidak akan ketemu terus-terusan. Di saat itulah ada peristiwa yang sangat mengharukan. Digambarkan ada seorang anak, seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, sangat cinta sekali. Karena ibu itu adalah memiliki anak tunggal satu-satunya di dunia. Dia mengharapkan anaknya menolong kalau dia sudah mati. Dia mengharapkan anaknya memujagai. Tapi lupa mungkin anak itu. Akhirnya saat itulah terjadi peristiwa yang terbesar. Satu golongan harus cilaka, celaka, dan satu golongan harus untung. Saat itulah pertemuan yang terakhir antara anak dengan ibu. Akhirnya ibunya menangis. Anakku, aku sudah terlanjur. Aku tidak sempat ibadah karena aku dulu hidupku melarat. Aku gak sempat menjagah kamelok rombongan karena sentak tangan gak ono. Aku gopoh dadi awakmu anakku. Awakmu wis sukses dadi wong sing apik. Saiki aku krono lengah. Aku digolongno wong sing aku digiring nang neraka anakku. Awakmu nandi anakku? Akhire remaja kula matur, ibu aku anak jenengan. Aku dipun golongno wong sing bahagia. Kula badhe digiring nang swarga. Tulungan anakku itu ya ibu. Akhirnya anak enggak bisa nulung karena sudah dipastikan oleh Allah. Saat itulah perpisahan yang paling mengharukan. Perpisahan yang selama-lamanya tidak akan ketemu, hadirin hadirat. Kalau di dunia kita ditinggal yang dicintai, besok masih ketemu di alam barzah dan besok kita masih ketemu di alam mahsyar. Tapi kalau sudah perpisahan ini, sajak jumblek tidak pernah ketemu lagi, hadirin hadirat. Saat itulah tangisan yang luar biasa dari seorang ibu. Gimana kira-kira kalau pulau panjenengan nanti ditinggal ibunya atau berpisah dengan ibu bapak kula panjenengan, berpisah dengan anak yang kita cintai, kata sudi kira-kira, hadirin rosadira. Coba bayangno kula panjenengan kaya ono di alam mahsyar, berpisah dengan anak yang kita cintai, mungkin berpisah dengan istri kita, berpisah dengan ibu bapak yang membesarkan kita. Ini beratnya, sangat berat, hadirin rosadira. Sangat berat sekali. Sangat berat, hadirin. Saking hati kula panjenengan gak duwe perasaan. Saking kula panjenengan hati itu sembatu gak duwe perasaan. Karena di dunia gak duwe rasa, gak duwe perasaan. Lek ngono lek wis pisah karo wong tuwa anak bojo. Ya bagaimana kalau kita sendiri yang dicap oleh Allah ahli neraka? Saat itu kita sabar dino ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. dengan harapan ingin ketemu Rasulullah. Padahal kula pancen wis dicapat untuk neraka. Apa yo ketemu Kanjeng Nabi kira-kira kadine? Ora iso. Ya sudah, ayo nyuwun syafaat pada Rasulullah. Wis janjian ae sing aji iki wong elek-elek. Janji agak istape yang untuk beriki golongan uang neroko di jemputan neroko. Oh jangan nanti lepas bijaja ya. Sendiri mata diro janji. Walaupun kalau panjang sudah hancur semua beribadah. Kepala kita copot molor-molor tetap sambat ibadah itu ya Rasulullah hadirin. Bapak gak direken Rasulullah bapak dos. Tetap kita bujaja. Ketemu jaga kita hari. Apapun yang terjadi mari kita baca selawat walaupun di dalam neraka yang masih dalam hari. Ya sampai jadi mati bosan neraka. Apa yang sampai nanti saya buka suaraku kalau dia mokok oleh zaman burung kalau di mokok kita tidak. Ya syafiat, salam salam dua salam. Ika jual kalau lihat di alat. Wa aslahu aluhawatribi. Wa kotelam dua batawarubini. Wa laisalia zaiti silaka. Wa itabuta kudu saksonalika. Ya syafiat, salam salam dua salam. Alaika jual kalau lihat di alat. Wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dalabtu abata wa rabbini wa laisa liya sayyiti siwaka wa iddaru takutu saksu dalika ya syafiyah wa bisalat wa sallam alaika nuru khalqi hati ya adam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dalabtu abata wa rabbini wa laisa liya sayyiti siwaka. Baik taruh takut usah sodali dengan hadirin. Monggo mojo ya sayyidi ya Rasulullah. Wis anggaplah Kanjeng Nabi gak ngereken kula jenengan tapi. Anggaplah Kanjeng Nabi tak mendengar. Tapi hati sedikit cinta ini mari kita tuangkan dengan kita. Walaupun dipendam dengan maksiat yang bergulung-gulung. Tapi ada sedikit cinta pada Rasul. Mari kita tuangkan dalam kita ya sayyidi ya Rasulullah. Ucapkan dengan penuh dijiwai. Ya sayyidi ya Rasulullah. Walaupun gak direken tetap. Wong cinta itu walaupun gak direken tetap. Sampai mati di bawah. Orang cinta sejati walaupun gak direken. Walaupun ditolak. Tetap di bawah sampai mati. Ya mari pada Rasulullah SAW. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ada satu harapan kita. Lek wis iki gak kereken, sudah gak ada harapan. Biarlah Gusti Allah sabana. Yang memikirkan umat masyarakat wa hablu hubbi ahli tijah tadi. Ada ini sudah senapa wajah bayangnya. Yang kat foto ya mari kita back. Ya ayuhal ghawzu sabu. Alaikarubi bibi izin dinah. Wadur ilayuh sayyidi binat musilati lil khadrati al-aliyah. Ya ayuhal ghawzu salamu wa alaika rabbini biiznillah. Wadur ilayuh sayyidi binat musilati lil khadrati al-aliyah. Ya ayuhal ghawzu salamu alaika rabbini biiznillah. Wadurillah ya sayyidi binatro musulatu lil khadratul alih. Al-Fatihah. hadirin wal hadirat. Ya, saya kira cukup sekian saja. Semoga kita tercatat, dicatat, digolongkan orang yang berjuang, yang bertanggung jawab dan mau menanggung. Hadirin, minta maaf kalau pengajian ini membuat panjenengan menderita. Minta maaf saya kalau bahasan ini adalah bahasan yang sangat berat untuk hati jenengan. Ya, demikianlah yang diberikan pada kami. Ya, buka-buka zaman faat lahir batin binti jelatin jawal akhirah. Saya kira cukup sekian segala kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa'i wa tarbiyah. Wa minta wasada zaman anadruh wal barakah wal karumah wal afbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.